إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا والحمد لله وبإذن الله تعالى pada malam yang berbahagia ini kita kembali insyaallah taala melanjutkan pembahasan kita dari kitab As-Siyasatus Syar'iyyah fi Al-Alaqati Bainar Ra'i wal Ra'iyyah li Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizanallahu iyyah. Kita kembali membacakan keterangan beliau hafizahullah fi istilahil fuqaha atlaqat atau utliqat kalimatu siyasa fi kutubihim bimaknayain, bahwa dalam istilah para fuqaha dimutlakkan kalimat as-siyasa itu di dalam kitab-kitab mereka dengan dua makna, dengan dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, as-siyasatu bimakna at-ta'zirat allati yajtahidu biha sultan li islahir ra'iyyati wa hadha makna ma'nan khasun, yaitu as-siyasa bermakna at-ta'zir, yakni hukuman, yang dimana penguasa sultan berijtihad untuk menegakkan hukuman terhadap orang tertentu yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia mendapatkan ta'zir, yakni hukuman yang itu ditegakkan li islahir ra'iyah, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan masyarakat dan wilayahnya. Maka ini adalah makna yang khusus dari makna as-siyasah dalam istilah fuqaha. Kemudian makna yang kedua, as-siyasatu bimakna tadbir syu'unil bilad wa tanzimiha bima yuhaqqiqu as-salah linnas wa hadha makna ma'nan 'amun. Makna yang kedua dalam bermakna tadbir syu'unil bilad, yaitu mengawasi, mengatur keberadaan sebuah negeri, kemudian memeliharanya dari berbagai hal yang merusak. Nah, mengatur sebuah wilayah, menjaganya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan untuk umat manusia. Maka ini makna yang umum. Ini makna yang umum, sehingga dalam istilah fuqaha dari makna as-siyasa di dalam kitab-kitab mereka bermakna dua, bisa bermakna khusus yaitu ta'zir, penegakan hukuman terhadap orang tertentu, atau bermakna umum yaitu mengatur sebuah wilayah, memelihara, menjaganya di dalam mewujudkan kemaslahatan terhadap umat manusia. Naam. Adapun as-siyasa bermakna al-uqubah at-ta'ziriyah. Adapun siasat yang bermakna hukuman ta'zir uqubah, yaitu ma ja'a fi kutubil fiqh min masail muta'alliqatin bihadha minha. Berdasarkan kitab para fuqaha yang terkait dengan ini, diantaranya dijelaskan sebagaimana yang dzakara al-Hanafiyatu wa katsirun minal Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila, yang disebutkan oleh mazhab al-Hanafiyah dan kebanyakan dari al-Malikiyah dan al-Syafi'iyah dan juga al-Hanabilah. Anna al-bid'iyyah ad-da'iyata yumna' min nashri bid'atihi. Bahwa bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, seorang pelaku bid'ah dan berdakwah terhadap bid'ah tersebut, itu dilarang untuk dicegah dalam apa, untuk menyebarkan bid'ahnya. Naam, dia dicegah, dicekal dalam menyebarkan bid'ahnya. Kemudian yudrabu wa yuhbas bitadarruj, dipukul dan dipenjarakan dengan secara bertahap, ya, yaitu melalui nasihat, ya, penegakan hujjah dan seterusnya. Jika dia tidak mengindahkannya, maka dipaksa untuk dihentikan dari bid'ah tersebut, lalu dipukul dan dipenjara. Nah, fa idza lam yakuffa an dzalik jaza qatluhu siyasatan wa zajaran. Bahkan kalaupun dia tidak berhenti dari menyebarkan bid'ah tadi, ya, setelah dia dipukul, setelah dipenjara, maka jaza qatluhu, boleh untuk membunuhnya. Boleh untuk membunuhnya sebagai bentuk siasat dan zajar. Sebagai bentuk sebagai bentuk hukuman dan sebagai bentuk jerah, ya, hukuman jerah agar yang lainnya tidak berani untuk melakukannya. Nah, ini adalah pendapat daripada madhab Hanafiya dan kebanyakan dari Malikiya, Syafi'iya dan Hanabilah. Nah, kenapa? Li'anna fasadahu a'zam wa a'am. Karena kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dan lebih umum, lebih menyeluruh, ya, dari pelaku bid'ah tersebut yang dia berdakwah terhadap bid'ahnya. Nah, maka pantas diberi hukuman, ya, pukulan, pemenjaraan, kemudian sampai kepada pembunuhan. Nah, ini ditegakkan sebagai bentuk siasah, sebagai bentuk siasat, strategi dalam dakwah, ya, di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikarenakan kerusakan yang ditimbulkannya lebih a'zam dan lebih a'am, lebih besar dan lebih umum, lebih meluas. Idh yu'athiru fid din wa yulabbis amrahu 'alal 'ammah. Di mana dia membuat pengkaburan di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan mengkaburkan kebanyakan umumnya manusia, ya, membuat pengkaburan terhadap umat manusia. Waalaikumsalam. Naam. Wa nuqila an Ahmad annahu yuhbasu walau mu'abbadan hatta yakuffa 'anid da'wati ila bid'atihi wa la yuqtal. Wa bihadza qala ba'dul Malikiyah. Dan dinukilkan juga dari Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa pelaku bid'ah yang berdakwah terhadap bid'ahnya, ya, yuhbas, dia dipenjara, dipenjarakan. Walau mu'abbadan, sekalipun terus menerus dia dipenjara, ya, sampai dia berhenti dari mendakwakan bid'ah tersebut, sampai dia berhenti dari mendakwakan bid'ah tersebut. Selama itu dia tidak berhenti dan terus mendakwakan bid'ah tadi, maka dia terus menerus dipenjara. Nah, ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Akan tetapi tidak sampai dia dibunuh, wala yuqtal. Tidak sampai dibunuh. Dan juga ini adalah merupakan pendapat sebagian daripada Malikiyah. Ya, pendapat sebagian daripada Malikiyah, tidak sampai dia dibunuh. Ya, berbeda kebanyakan dari Al-Malikiyah, itu kebanyakannya jika dia pelaku bid'ah yang berdakwah terhadap bid'ahnya tadi, ya, tidak mempan dengan pukulan, pemenjaraan, penjara, maka dia dibunuh. Ya, ini kebanyakan dari pendapat mazhab Malikiyah. Ya, adapun sebagiannya mereka tidak sampai ya berpendapat kepada al-qatl. Cuman sampai dipenjarakan saja. Naam. Wa minha yajuzul al-habsu bil iqamatil jabariyati fil baiti wa nahwihi. Naam. Di antara juga yang datang dalam kitab-kitab fikih para fuqaha ya terkait dengan hukuman ta'zir sebagai bentuk siasat dalam syariah, yaitu bolehnya memenjarakan ya seseorang dengan dipaksa di rumahnya, ya dipenjara dalam rumahnya, tidak boleh dia keluar. Nah, tidak boleh dia keluar karena dia mendakwakan bid'ah. Naam, faqad dzakaru anna man dharaba ghairahu bighairi haqqin uzzira. Juga mereka menyebutkan ya, yakni para fuqaha, mereka menyebutkan bahwa orang yang memukul orang lain dengan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariah, ya dia memukul seseorang, maka uzzir, orang itu tadi dihukum. Ya, dihukum. Naam, dengan hukuman yang setimpal dari perbuatannya dia mendzalimi orang lain dengan memukulnya. Naam, wa sahha habsuhu walau fi baitihi bi an yumna'a minal khuruj minhu. Dan boleh dan telah sahih, telah sah untuk dia dipenjara walaupun dia dipenjarakan di dalam rumahnya, dicekal untuk dia keluar dari rumahnya. Naam. Ini juga disebutkan oleh para fuqaha dalam sebagian kitab mereka, ya, hukuman ta'zir terhadap orang yang berbuat zalim, yang memukul orang lain. Naam. Semua ini dilakukan sekali lagi sebagai bentuk siasat syar'iyah, sebagai bentuk siasat ya atau strategi dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau Al-Syekh Al-Muallif Umar Bazmul hafizahullah taala, walil imami habsul a'in fi manzili nafsihi siyasatan wa yumna'u min mukhalatatin nas. Nah, bagi seorang imam ya boleh untuk dia memenjarakan seseorang di rumahnya. Yani seorang penguasa, seorang pemimpin, pimpinan ya, dia bisa memenjarakan seseorang di rumahnya, melarang keluar, melarang untuk bercampur baur dengan manusia. Itu semua dilakukan sebagai bentuk siyasat. Ya, siyasatan sebagai bentuk siasat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal maqsudu huna fi hadhihi dirasah, wal hasil kesimpulan dari pembahasan ini bahwa as-siyasatu bil ma'na tsani wa huwa tadbiru syu'unil bilad wa tanzimuha bima yuhaqqiqu as-salah al-'amma lin-nas wa yadkhulu fiha dhimnan al-ma'na al-awwal. Naam, yang dimaksud kesimpulannya di sini bahwa as-siyasa bil makna ats-tsani, siasat yang bermakna kedua, yaitu yang bermakna umum. Ya, siasat yang bermakna umum adalah mengatur urusan wilayah, ya, memelihara menjaganya yang bisa mewujudkan kemaslahatan umum terhadap manusia. Naam. Maka masuk pula dalam makna yang umum ini, yaitu makna yang pertama, makna yang khusus. Apa? Penegakan ta'zir, penegakan had atau hukuman. Ya. Kenapa ditegakkan had hukuman? Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ya, di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah wilayah manusia. Naam, sehingga akan terwujudkan kemaslahatan jika hukuman ta'zir itu ditegakkan, ya, di mana manusia mengambil hukum jera, ya, untuk takut dan tidak berani melakukannya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian juga wahiyallati yu'abbaru anha bil ahkam as-sultaniyah. Terkadang makna yang khusus tadi, makna siasa yang bermakna ta'zir, hukuman itu juga kadang diungkapkan dengan kata al-ahkam sultaniyah, hukum-hukum kekuasaan sultan. Naam. Wa tata'allaku bi ifa'il amanat wal wilayat wal hukmu bainan nas bil adl. Yang di mana ahkam as-sultaniyah ini berhubungan dengan menunaikan amanah, menunaikan perwujudan kemaslahatan dalam setiap wilayah, dan menegakkan hukum di tengah-tengah manusia dengan penuh keadilan. Nah, semua itu masuk dalam ahkam al-ahkam as-sultaniyah, ya, atau siasat yang bermakna yang khusus, yang lebih khusus. Naam. Yaitu at-ta'zir atau al-uqubah. Naam. Kemudian ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau fidhallahu ta'ala wa taqyiduha bisyar'iyyati tamyizan laha 'anil siyasati anis siyasati ghairi syar'iyah al-mukhalafatu li kitabillah wa sunnati nabihi wa ijma'i ulama'il ummah wal ijtihad as-sahih. Adapun pernyataan kita as-siyasatu as-syar'iyyatu, ya, ini mengikatnya dengan kata syar'iyah, ini dalam rangka membedakan, ya, dari siyasat yang ghair as-syar'iyah, dari siasat yang tidak syar'i, ya. Jadi kita mengkhususkan kata siasat itu, mensifatinya dengan asy-syar'iyyah, siasat yang syar'i, itu dalam rangka memisahkan atau membedakan dengan siasat yang tidak syar'i, yang tidak syar'iyyah, yaitu siasat yang menyelisihi kitabullah dan menyelisihi sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ijma'nya para ulama umat ini, dan menyelisihi ijtihad yang sahih, ijtihad yang benar. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Kemudian al-mabhatsu tsani, pembahasan yang kedua adalah amthilatun lisiyasati syar'iyyah. Jadi pembahasan pertama adalah terkait dengan apa? Ta'rif, definisi apa? As-siyasatu syar'iyyah. Ya, definisi as-siyasa, kemudian mengikatnya dengan kata as-syar'iyyah. Naam. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua adalah contoh-contoh terhadap siyasat as-syar'iyyah. Contoh-contoh siyasat yang syar'i. Naam. Kata beliau rahimahullah hafidhahullah ta'ala, i'lam anna kulla syar'illahi ta'ala, anna kulla syar'illahi ta'ala siyasatun syar'iyyatun minallah azza wa jal. Faqad kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yasusu ummatahu kama kana al-anbiya'u qablahu. Ketahuilah bahwa seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan siasat yang syar'i dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh syariat Allah adalah merupakan siasat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan pasti seluruhnya hak, benar, ya, pasti seluruhnya benar dan jujur serta adil. Nah, tidak ada kekurangan sedikit pun ya, tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada cacat di dalamnya, tidak ada kezaliman di dalamnya. Maka seluruh syariat Allah Ta'ala adalah merupakan siasatun syar'iyah, adalah merupakan siasat syariat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sungguh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yasusu ummatahu, ya, telah membimbing, memimpin umatnya sebagaimana para nabi-nabi sebelumnya telah, ya, bersiasat kepada umatnya, seluruh para nabi. Naam, sebagaimana yang telah terdahulu dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa fayakthurun. Naam, beliau menyatakan dulu Bani Israil itu dipimpin, ya, dibimbing oleh para nabi-nabi mereka. Setiap nabi satu meninggal, maka diganti oleh nabi yang lainnya. Dan sesungguhnya tidak ada lagi nabi sepeninggalku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa sayakunu khulafa'u fayakthurun, dan kelak sepeninggalku nanti akan muncul khulafa, para khalifah-khalifah, para pemimpin-pemimpin yang banyak, yang silih berganti, yang banyak jumlahnya. Dan ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah terjadi apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, sehingga para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika, ya, munculnya para khalifah-khalifah, para pemimpin-pemimpin yang banyak itu tadi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabat untuk berbaiat al-awwal fal awwal. Fu bi bai'ati al-awwal fal awwal. U'tuhum haqqahum fa inna Allah sa'iluhum amma star'ahum. Berikan kepada mereka hak mereka, yakni haknya para pemimpin, haknya para penguasa, waliul amr. Hak mereka adalah ditaati, didengar dan ditaati, tidak bermaksiat kepada mereka, ya. Adapun kesalahan mereka, kezaliman mereka, fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertanya nanti kepada mereka tentang kepemimpinannya, ya. Mereka akan ditanya kepemimpinannya. Adapun kita, kewajiban kita adalah taat dan mendengar. Adapun kezaliman mereka, mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, yakni tunaikan kewajiban kalian, ya, yaitu dalam mendengar dan taat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hak kalian. Ya, yakni maksudnya kalian bersabar dari hak-hak kalian yang diambil, yang didolimi oleh penguasa tersebut. Sabar kalian, tetap kalian menjaga prinsip taat, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, diam dari perkara yang mungkar. Kemudian hak kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wasalullah, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hak kalian. Nah, demikian tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada para sahabat-sahabatnya terkait dengan menghadapi para khulafa yang banyak itu tadi. Ya, para khalifah-khalifah yang banyak yang bermunculan sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Nah, Walhasil fa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yasusu ummatahu fa idza mata fa innahu la nabiyya ba'dahu wa sayakunu khulafa yasusuna an-nas id la budda lir-ra'iyyati min qa'imin bi umuriha yahmiluha 'ala at-tariqil hasanah wa yunsiful madhluma min adh-dhalim. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau memimpin membimbing umatnya. Ya. Membimbing memimpin umatnya. Di sini kata yasusu yakni dari kata as-siyasah. Nah, bermakna apa? Membimbing, mengawasi, mengaturnya. Maka apabila beliau meninggal dunia, maka tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau. Akan tetapi akan muncul para khalifah-khalifah, ya, para penguasa-penguasa yang membimbing manusia, yang mengatur manusia. Nah, walhasil di sini dalam hadis tersebut menunjukkan pula kata beliau wajibnya dan harusnya adanya kepemimpinan, adanya para pemimpin dalam setiap wilayah masyarakat, dalam setiap umat manusia mesti harus dan wajib adanya pemimpin yang memimpin mereka dan mengatur, mengurusi urusan-urusan mereka. Nah, sehingga dengan itu akan terwujudkan jalan kebaikan, akan terwujudkan keadilan, ya, diadili orang yang zalim dari yang didolimi, yang didolimi dari yang zalim. Dengan adanya apa? Dengan adanya khulafa atau para pemimpin-pemimpin itu tadi. Nah, sekali lagi, ya, di antara faedah dalam hadis tersebut di atas menunjukkan wajibnya adanya para pemimpin. Ya. Yang pemimpin itu yang bisa mewujudkan kemaslahatan pada umat manusia bersama dengan wilayahnya. Nah, di mana ya adanya perintah untuk taat, mendengar dan taat sekalipun mereka berbuat zalim, bahkan dalam hadis yang dalam riwayat yang lain sekalipun mereka memukul punggungmu, wa daraba dhahrak wa akhadha malak, memukul punggungmu, merampas hartamu, isma' wa tuti', ya, mendengarkanlah dan taatlah. Barakallahu fikum. Naam. Demikian ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Maka ini menunjukkan pentingnya, ya, dan wajibnya adanya kepemimpinan sebagai bentuk siasat syariah, sebagai bentuk siasat strategi syariah. Barakallahu fikum. Naam. Maka fasyar'u siyasatun nas. Kesimpulannya, maka syariat itu adalah siasat terhadap manusia. Ya, siasatnya manusia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Maka apapun bentuk siasat, atau kita istilahkan dengan bentuk politik, misalnya kalau kita terjemahkan siasat itu dengan politik, maka segala bentuk politik, siasat, strategi apapun bentuknya, nah, maka wajib kita mengambil, merujuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada politik yang benar, siasat yang benar, ya, kalau bukan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh bentuk politik, siasat, apa saja yang menyelisihi syariat kitabullah dan menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu pasti siasat yang batil, ya, yang keliru dan salah. Ketika dia menyelisihi, ya, dalil Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ijma' umat ini, menyelisihi ijtihad, ya, para salafus saleh. para pendahulu-pendahulu yang saleh, para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, berkata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ya, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, asy-syari'atu siyasatun ilahiyatun wa muhalun an yaqa'a fi siyasatil ilah khalalun yahtaju ma'ahu ila siyasatil khalq. Qala Allah azza wa jal, ma farratna fil kitabi min syai', wa qala jalla wa ala, la mu'aqqiba li hukmih. Nah, demikian pernyataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, dinukilkan dari kitabnya Talbis Iblis pada halaman 162, sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis di sini, hafizahullah. Kata Imam Ibnul Jauzi, syariat itu adalah siasat ilahiyah, ya, siasat ilahiyah, dan mustahil, ya, dalam syariat ini terjadi adanya khalal, adanya cacat, ya, mustahil dalam siasat ilahiyah ini terjadi cacat atau kekurangan sehingga membutuhkan siasat manusia, ya, sehingga membutuhkan apa, siasat makhluk. Itu hal yang mustahil, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma farratna fil kitabi min syai', tidaklah kami melalaikan dalam Alkitab sedikit pun, sesuatu pun. Tidak ada yang terlalaikan, yang luput dari kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, la mu'aqqiba li hukmihi, tidak ada yang bisa merubah, ya, yang menghukumi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi yang menetapkan hukum adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kita lanjutkan pada adzan, insyaallah sedikit. Baik, ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, mungkin enam saya komentar sedikit terkait dengan azan yang kita dengarkan ini. Mungkin antum atau para ikhwah yang ikut online dalam taklim kita ini di Radio Ma'had Minhajus Sunnah, beberapa kali setelah azan langsung saya berbicara yang melanjutkan taklim kita dengan tanpa menjawab azan. Nah, saya komentar sedikit bahwa itu adalah azannya para Luqmaniyun, pengikutnya Luqmaniyun, Luqman Ba'abdu. Nah, dan telah kita tanyakan kepada Syekh Lazhar Hafizahullah Ta'ala Sanaiqara, Hafizanallah Ta'ala wa Iyah, jika beliau datang ke tempat kita Kendari, ya, mengadakan daurah, beliau menghukumi bahwa masjid mereka itu masjid dirar, ya, masjid Yayasan Mansurah Luqmaniyun ini adalah masjid dirar yang mereka buat masjid untuk memecah belah, sehingga dengan itu kami, ya, tidak menganggap azan mereka, sehingga saya berijtihad tidak menjawab azannya. Barakallahu fikum. Ya, namun saya berhenti karena itu cukup mengganggu, sehingga saya hentikan sementara taklim. Setelah azan baru saya lanjutkan. Nah, ini sekedar komentar, barakallahu fikum, ta'liq. Mudah-mudahan berfaedah. Jazakumullah khairan. Naam. Tayyib. Kita lanjutkan keterangan beliau sedikit, yaitu pernyataan Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Wa qala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala fi buqaddimati kitabihi As-siyasatu syar'iyyah fi islahir ra'i wal ra'iyyah. فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية. نعم. Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam mukaddimah kitab beliau As-siyasatu syar'iyyah fi islahir ra'i wal ra'iyyah, kata beliau rahimahullah, ini adalah risalah, ya, risalah, kitab yang mengandung kumpulan daripada siasat ilahiyah dan siasat an-nubuwah, an-nabawiyah. Naam. Ya, maksudnya beliau menjelaskan, ya, tentang siasat syar'iyyah yang diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kitab beliau tersebut tidak lepas dari As-siyasatul ilahiyah dan as-siyasatu an-nabawiyah, karena diambil dari Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka di sini salah satu yang dijadikan rujukan oleh penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya ini, yaitu As-siyasatu syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah. Nah, kalau Syekhul Islam, judul kitabnya As-siyasatu syar'iyyah fi islahir ra'i war ra'iyyah. Ya, kalau beliau di sini memberi judul, ya, fil alaqati, As-siyasatu syar'iyyah fil alaqati bainar ra'i war ra'iyyah. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.